إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam hari ini kita masih mendapatkan kenikmatan bisa hadir di majelis salim walaupun suasana hujan. Mudah-mudahan dengan beratnya suasana yang kita alami ini karena hujan dan tetap berangkat, mudah-mudahan itu menyebabkan bertambah besarnya pahala kita. Amin ya rabbal alamin. Disebutkan dalam sebuah kaidah, inna idamil jaza ma idamil bala. Sesungguhnya besarnya pahala itu sama dengan besarnya amalan. Semakin amalan itu susah untuk kita kerjakan, banyak orang yang tidak mampu, ternyata kita bisa, maka pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin kaum muslimin, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla diberi kemampuan untuk bisa hadir di tempat ini. Di antara pembahasan-pembahasan yang ada dalam kitab kita, banyak pembahasan yang susah dan sulit untuk dipahami oleh banyak manusia tentang la ilaha illallah dengan berbagai macam sisi-sisinya, sampai pada pembahasan yang berkaitan tentang takdir. Ini susah untuk dipahami, banyak orang yang bingung tatkala, apalagi ketika mereka berbicara tentang takdir tanpa bimbingan melalui kitab para ulama ahli sunnah, hanya mengandalkan akal. Bisa dipastikan akan tersesat. Kan memahami takdir harus dengan talaki, berguru, dengan duduk di hadapan seorang yang memahaminya, sehingga bisa menyambungkan satu bab demi bab dalam pembahasan takdir. Telah kita lewati hal itu kaum muslimin dalam bab yang sebelumnya. Dan pada kesempatan malam ini, kita masuk pada bab yang masih berkaitan dengan takdir. Dan ini lebih susah untuk kita memahaminya. Apa yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam ini adalah ilmu yang susah untuk kita memahaminya. Ini adalah rezeki bagi kita yang hadir. Dan bagi yang belum hadir, belum mendapatkan rezeki ini. Di mana Syekh Shalih Fauzan mengatakan pembahasan ini seberat-berat syubhatnya kaum musyrikin jahiliyah. Yang akan kita baca sesuatu yang walhamdulillah kita bisa memahaminya, tetapi susah bagi banyak orang. Wala fakhra, dan ini bukan sebuah kesombongan, tetapi ini taufik minallah dengan bimbingan para ulama kita, di antaranya Syekh Shalih Fauzan yang ada dalam kitab yang sering kita baca, Syarah Masail Jahiliyah karya Syekh Shalih Fauzan. Kita masuk pada pembahasan yang saya maksudkan adalah pada pembahasan yang ke-45. Da'wahum at-tanaqud atau da'wahum at-tanaqud. baina syari'illahi wa qadarihi. Berikut ini pembahasan tentang kebatilannya kaum musyrikin dan kafirin yang mempertentangkan antara syariat dengan takdir. Mempertentangkan, membenturkan antara syariat dengan bab takdir. Pembahasan ini kaum muslimin untuk memahami permasalahan yang akan dibahas pun agak susah, apalagi memahami jawabannya. Tetapi insya Allah mudah-mudahan nanti pada akhir pembahasan kita setengah jam ke depan, kita akan dapat sebuah kesimpulan. Alhamdulillah mudah difahami. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk langsung kepada ucapannya Syekh Saleh Fauzan. Hadil mas'alatu aydan tata'allafu bil qadari. Pembahasan ini juga berkaitan tentang iman kepada takdir. Lianna hunaka man yu'aridun syar'allahi biqadarihi. Di sana terdapat banyak manusia yang mempertentangkan, membenturkan antara syariat Allah dan dengan takdirnya. Wa yaqulun, mereka mengatakan, kaifa yuqaddirullahu al-kufra wal-imana thumma yashra'u li'ibadihi al-shara'i'a wal-awamira wal-nawahi ma'annah la fa'idata minha idha kanat al-umur maqdiyatan umuqaddaratan fainan nasa ya'tamiduna alal qadar. Perhatikan permasalahannya. Saya terjemahkan dulu, baru insyaAllah akan kita ulas kembali. Mereka mengatakan, bagaimana bisa untuk disinkronkan, bagaimana cara mensinkronkan, memadukan antara keyakinan Allah telah mentakdirkan manusia ada yang mukmin, ada yang kafir. Itu ditulis di Lauhul Mahfudz semenjak berapa? 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kita meyakini ini. Namun dari sisi lain, Allah mensyariatkan sebuah syariat untuk manusia menjalaninya, untuk manusia mengamalkannya. Barang siapa yang mengamalkan syariatnya masuk dalam surga, barang siapa yang meninggalkan syariatnya masuk dalam neraka. Gimana cara mensinkronkan ini, menyatukan ini? Katanya sudah ditakdirkan, si A masuk neraka, kok dadak dalam, kok bahasa kitanya, kenapa kok dia bikin, Allah itu bikin syariat, itu sudah ditentukan. Lah buat apa syariat? Paham ini pak permasalahannya? Ini dia. Langsung ditentukan 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Si fulan surga, si fulan neraka. Sudah. Selesai semuanya, selesai. Siapa yang surga, siapa yang neraka, selesai. Sudah ada ketentuannya masing-masing. Itu tercatat di Lauhul Mahfuz. Tapi kenapa Allah membuat syariatnya? Siapa yang mentaatinya masuk surga, siapa yang bermaksiat padanya dan mentaatinya masuk neraka. Bagaimana dua hal ini? Gak masuk akal untuk bisa disatukan. Ketika mereka tidak bisa mengkompromikan dua hal ini, maka mereka membenturkan. Mana yang benar kali ini? Beriman kepada takdir, seorang itu sudah ditentukan surga dan nerakanya, atau kita mengatakan ada syariat dan manusia bisa berusaha. Tidak ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia bisa menentukan sendiri surga atau nerakanya, ya dia. Bukan ketentuan Allah di Lauhul Mahfudz sana. Dua pilihan. Iman kepada takdir berarti menolak syariat. Atau beriman adanya syariat, Anda harus menolak takdir. Gimana, Pak? Mumet, jenengan? Nek mumet main, Pak, bagus. Itu berarti perhatian, aku bingung loh. Ah, pinter jenengan, Pak. Mumet di situ apa-apa, memang seperti itu. Ini pemaparan syubhat. Pemaparan sebuah kerancuan, sebuah hal yang kok gak jelas atau membingungkan, itu harus jelas. Ya ikuti dulu, bingung dulu. Mari kita berbingung ria. Ini bagaimana kok begini, Pak Ustadz kepripun, ini namanya syubhat. Ini ada di muka bumi ini orang-orang yang bermunculan seperti itu. Karena apa? Dia tidak belajar tentang takdir melalui bimbingan para ulama. Yang pada ujungnya dia mikir-mikir, iya ya, katanya sudah ditentukan di surga dan neraka, enggak mungkin bisa berubah. Komawi dadakawai syariat lagu ngapa? Bisa jadi ada orang yang sholat aktif, wong catatan yang neraka yang melebu neraka bail. Terus gua ngapa ngibadah? Buat apa bikin syariat? Buat apa bikin syariat? Ayo. Ini pembahasan memotivak. Kalau enggak dengar repot. Terutama umat, perhatikan para ibu-ibu. Seandainya aja. Apa kok sama ibu-ibunya? Ada. Jangan ngobrol. Ini pembahasan yang susah dipahami. Wong sing serius bedereng mesti paham kono mau kali ngobrol. Sing diobrolna dagangan maning kemutan nota. Aya rusak pelajarane, Pak. Ora usah ngaji bae. Daripada mumet. Perhatikan. Qala Syekh, ternyata Syekh mengatakan, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Wa hadhihi min akhtari masail jahiliyah." Dan ini dia satu hal yang paling berbahaya, paling mengerikan dari permasalahan jahiliyah. Ini termasuk bagian yang paling berbahaya. Syubhat yang mengerikan. Karena apa? Dibenturkan dua hal yang pokok dalam Islam, beriman kepada takdir dan menerima syariat. Kalau beriman kepada takdir, konsekuensinya menolak syariat. Lah buat apa melakukan syariat? Apa fungsinya syariat? Langsung ditentukan surga dan nerakanya. Berarti kita digiring pada satu titik, ingkari syariat ini dan jangan kau terima. Itu bentuk kekafiran. Atau kita digiring pada pemikiran, Allah menurunkan syariat, mengutus Rasul, beramalah dengan amal yang baik dan tinggalkan yang buruk. Urusan takdir kita gak meyakininya. Karena kita bisa beramal. Urusan takdir kita tidak meyakininya. Kita digiring untuk menolak apa? Takdir. Itu pun kekafiran. Kalau menerima dua-duanya, orang masuk akal. Mumut terus diparingi bodrek, orang mari-mari. Kepriwe gijan mumut. Kalau sudah mumut, mari kita pulang, Pak. Membawa kemumutan. Hadirin kaum muslimin, jawabannya sekarang. Allah hadirin sudah memahami pembahasan. Beliau masih melanjutkan ucapannya. Wa hadhihi min akhtari masail jahiliyati wa yattabi'uha kullu man salaka adil maslak ila yaumil qiyamati mimman yaz'umun anna baina asy-syar'i wal qadari mu'aridatun. Ini adalah pembahasan yang paling berbahaya dalam pembahasan permasalahan-permasalahan jahiliyah. Dan pemikiran ini terus-menerus ada yang mengikutinya. Dari zaman dulu sampai hari ini, masih banyak orang yang memahami hal itu, yang berjalan di atas pemikiran jahiliyah tadi, sampai yaumul kiamah kan ada. Yakni, adanya orang-orang yang menyangka bahwa syariat Allah dan mengimani takdir adalah dua hal yang berbenturan. Dua hal yang bertolak belakang. Harus diterima salah satunya dan ditolak salah satunya. Pemikiran ini jangan dianggap sudah sirna. Pemikiran ini masih ada sampai hari ini, bahkan sampai yaumul kiamah. Kebatilan itu kalau sudah muncul, tidak berhenti, Pak. Yang dulunya kebatilan itu kecil, akan membesar. Membesar dan menjadi banyak. Itulah yang namanya kebatilan. Kana sigharan. Dulu kebatilan itu kecil. Di zaman sahabat belum ada bid'ah. Belum muncul kebatilan di waktu itu. Yang kebatilan muncul musyrikin, kafirin, Yahudi wa Nasara, munafikun, muncul. Tetapi bid'ah belum ada. Ternyata sekarang bid'ah lebih banyak pengikutnya daripada yang mengikuti as-sunnah. Qala syaikh, وَهَذَا مَذْهَبٌ بَاطِلٌ. Dan ini adalah madhab yang batil. Pemikiran yang sesat. Yang benar adalah sebagai berikut. Kita ikuti ulasan Syekh Shalal Fauzan. Kemudian kita akan ulas sedikit insyaAllah. Qala Syekh, فَلَا مُعَارَضَةَ بين الشرع والقدر ابدا. Tidak ada benturan antara Allah membuat syariat dengan iman bahwa Allah mentakdirkan segalanya. Tidak ada benturan abadan untuk selamanya. Fallahu qaddar syirka wal ma'asi wal kufra. Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan adanya kesyirikan, adanya kemaksiatan, dan adanya kekafiran. Allah telah mentakdirkan adanya itu, dan ada pula musyrikinnya, kafirinnya, dan ma'asinya, ahlul ma'asiatnya. Wa naha an dhalik. Dan Allah menyebutkan dalam wahyunya, Allah melarang itu semua. Allah melarang kesyirikan, melarang kemaksiatan, melarang kekafiran. Wa syara'a al-imana wal istiqamata was-salaha. Di sisi yang lainnya atau di sisi yang satu, kalau tadi sisi pertama kita meyakini takdir, sisi yang kedua kita meyakini Allah mensyariatkan untuk kita beriman, untuk kita istiqamah, dan untuk kita menjadi orang yang saleh. Wala mu'aradata bainahuma. Sekali lagi kata beliau, tidak ada benturan antara keduanya. Tidak ada. Tidak ada benturan antara Allah mentakdirkan si fulan surga, si fulan neraka. Ditentukan. Kita meyakini itu sebagaimana nas Nabi mengatakan hal itu. Ini keyakinan ini tidak berbenturan dengan keyakinan kita meyakini Allah menurunkan syariat. Dalam syariatnya Allah memberitahukan hal yang Allah perintahkan, yang Allah ridai, dan yang Allah larang, yang Allah murkai. Ini tidak berbenturan. Bagaimanakah itu ketidakberbenturannya? Bagaimanakah ketidakberbenturannya? Bisa dipahami kalimat ini kaum muslimin? Jawabannya adalah kata beliau, لأن العباد هم الذين يفعلون هذه الأفعال باختيارهم وإرادتهم ومشيئتهم فالفعل منسوب إليهم ولذلك يعاقبون على المعاصي ويثابون على الطاعات وإن كانت مقدرة من الله سبحانه وتعالى فإنهم innama yujazuna ala fi'alihim la ala al-qadari. Perhatikan ucapan beliau. Tidak berbenturan antara iman kepada takdir dengan iman adanya syariat. Ketidak berbenturan itu adalah sebagai berikut. Hal ini dikarenakan kata beliau, manusia atau hamba, merekalah yang melakukan perbuatannya. Merekalah yang melakukan perbuatannya. Mereka yang menginginkannya. Mereka yang memilihnya. Mereka yang menghendakinya. Maka perbuatan itu disandarkan kepada hamba itu. Oleh karena itulah mereka disiksa karena perbuatan mereka melakukan kemaksiatan. Dan mereka diberi pahala dikarenakan mereka melakukan ketaatan. Walaupun itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fainahum, sesungguhnya mereka dibalas nanti di hari kiamat. Mendapatkan balasan nanti di hari kiamat setara atau sama dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Hadirin kaum muslimin, perhatikan ke sini. Hal ini pernah kami sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya. Iman kepada takdir hukumnya wajib. Rukun iman yang keenam. Antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baiknya dan takdir yang buruknya. Meyakini semuanya telah ditentukan sampai pun surga dan nerakanya manusia. Hal ini kaum muslimin, berulang kali kami katakan dan dikatakan pula oleh Syekh, ini adalah sebuah keyakinan yang wajib, tetapi takdir Allah itu tersembunyi. Tidak diberitahukan kepada siapapun, sampai pun kepada malaikat, sampai pun kepada Rasul, tidak ada. Yang tahu tentang Lauhul Mahfuz, catatan yang ada di sana adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sisi yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan sebuah syariat. Allah menciptakan manusia, ada akal pikiran, ada kemampuan untuk berpikir dengan baik, diberi keinginan, diberi kemauan, diberi kemampuan untuk memilih positif dan negatif, menguntungkan atau merugikan. Begitu tidak Pak? Allah menciptakan kita seperti itu. Kita saja dalam hal dagang bisa menelaah mana yang kira-kira positif bagi kita dan mana yang merugikan bagi kita dalam urusan apa? dagang. Allah menciptakan kita diberi kemampuan seperti itu. Memilih. Ini menguntungkan, ini merugikan, ini positif, ini negatif. Saya menginginkan yang positif, saya menginginkan yang sukses, saya menginginkan yang menguntungkan. Saya tidak mau rugi, saya tidak mau membahayakan, saya tidak mau yang merugikan. Allah ciptakan manusia seperti itu. Kemudian Allah turunkan syariat melalui Nabi alaihissalatu wassalam. Diberitahukan kepada manusia. Ada amalan jikalau kamu melakukannya, kamu mendapatkan pahala. Ada amalan jikalau kamu melakukannya, kamu mendapatkan siksa. Kita berpikir, kalau saya lakukan hal ini, saya mendapatkan nikmat surga. Saya mendapatkan janji dari Allah kenikmatan dalam surga. Kalau saya melakukan yang satunya lagi, larangan, dosa dan maksiat, ini ada ancamannya. Allah mengancam dengan neraka, dengan api. Saya berpikir jernih. Saya memilih yang menguntungkanku. Saya akan berbuat yang diperintahkan agar aku mendapatkan surga. Dan saya akan meninggalkan yang dilarang, yang bisa mendatangkan siksa neraka bagiku. Begitu kita atau tidak, wahai kaum muslimin? Begitu kita atau tidak? Ya. Kita diberi kemampuan berpikir. Diberi pilihan, diberi hasrat, diberi kehendak. Dalam keadaan syariat datang kepada kita dengan gamblang, dengan sempurna. Maka, wahai kaum muslimin, rahimani wa rahimakum jami'an. Kita ini melakukan sholat atas kehendak kita. Maka kita mendapatkan pahala karena kita yang melakukannya. Sehingga perbuatan manusia itu disandarkan kepada siapa? Kepada manusia itu. Perbuatan manusia sholat. Si A sholat. Dikatakan apa? Dia melakukan sholat. Si A sedekah mengeluarkan uang 100 ribu di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikatakan apa? Si A orang yang bersedekah. Ya tidak apa? Ya. Karena apa? Karena orang itulah si pelaku perbuatan baik itu. Dia dikatakan sebagai orang yang melakukan perbuatan baik itu. Dalam keadaan dia tidak tahu takdirnya apa. Tidak tahu ketetapannya apa. Yang tahu, saya berpikir sedekah mendatangkan pahala. Saya sedekah. Saya berpikir sholat menyelamatkanku dari api neraka. Dan mendatangkan pahala, maka saya sholat. Maka kita diberi pahala dikarenakan kita yang melakukan amalan itu. Walaupun kita meyakini itu semua telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ketika seorang melakukan dosa. Mencuri. Berjudi. Atau yang lainnya. Mereka ini dilakukan, dikatakan sebagai pencuri. Pelaku pencurian. Pencuri itu pelakunya. Dosanya apa? Mencuri. Dia dikatakan pencuri karena perbuatan mencuri ini dikerjakan oleh dia. Karena dia yang memilihnya. Dia yang merencanakannya. Dia yang menentukan langkah-langkahnya. Mencuri beregu, umpamanya. Ada pimpinannya. Begini caranya. Terus jebol ATM, umpamanya. Atau yang lainnya. Itu semua mereka dikatakan maling. Dikatakan pencuri. Syarik. Dikarenakan perbuatan mencuri itu atas kehendak mereka. Maka mereka mendapatkan hukuman. Jebloskan penjara. Potong tangannya. Dan nanti di akhirat dimasukkan dalam neraka. Kenapa? Karena dia yang melakukannya. Karena dia memilihnya. Dia mengaturnya. Dia memanagenya. Dia berusaha untuk mencuri. Sampai sini bisa difahami hadirin? Ini. Sehingga tidak ada benturannya urusan takdir, urusan Allah, urusan manusia dengan syariatnya. Tidak ada benturannya. Benturannya sebelah mana? Allah sudah mentakdirkan, kenapa membuat syariat? Itu rahmatullah. Allah mentakdirkan si fulan begini, begini, begini, tidak diberitahukan kepada manusia. Itu rahmatullah. Kamu gak perlu tahu takdirmu apa. Tentang surga atau neraka ya. Gak perlu tahu kamu. Gak ada fungsinya bagimu. Itu maha rahmah. Diberitahukan kepada kita, ini ke surga, ini ke neraka. Dan Allah berikan kepada kita akal sehat, perasaan, jiwa, adanya hasrat, bisa menimbang halal halal haram, bisa menimbang maslahat mafsadah, bisa menimbang menguntungkan dan merugikan. Urusan kita ini. Sehingga kita sisi satu sisi meyakini takdir itu telah sempurna. Bukan urusan kita itu. Urusan kita adalah dengan rahmatullah. Saya yakin. Dengan takdir, oh tempatku telah ditentukan di surga atau di neraka. Tetapi termasuk rahmatullah, saya tidak diberitahu. Allah bahkan memberitahukan kepadaku, ini jalan ke surga. Kalau kamu mau ke surga, lakukan ini. Ini jalan ke neraka, diberitahukan oleh Allah. Awas hati-hati dari jalan ini. Ini memasukkanmu ke dalam neraka. Alhamdulillah ya Allah, qarahmah. Walaupun saya yakin, telah ditentukan tempatku di surga atau neraka. Tetapi itu bukan urusanku. Urusanku aku beriman. Aku beramal soleh. Urusanku bertakwa. Urusanku mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan itu mudah-mudahan aku bagian dari ahlul jannah. Hakadha kaum muslimin. Bisa dipahami? Kita masuk pada penyebutan dalil dari Syekh. Tapi sudah 8:30. Tepat 20:30. Lanjut. Napa bunungan untuk jenengan Bapak? Belum, lanjut ya. Lanjut. Walamma bayyana an-nabiy alaihi salatu wassalam li ashabihi. Tatkala Nabi menjelaskan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan, "Ma minkum min ahadin illa wa maq'aduhu ma'lumun minal jannati awin nar." Tidak seorang pun di antara kalian kecuali tempat tinggalnya telah diketahui di surga atau di neraka. Ya, mengetahui siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan dengan kalimat, Qad kutiba ba'aduhu. Tidak seorang pun di antara kalian, wahai manusia, illa kecuali, Qad kutiba, sungguh telah ditulis, ma'aduhu, tempat tinggalnya, fil jannati aw nar, dalam surga atau neraka. Hadis sahih. Sabda Nabi. Kita orang yang beriman percaya tidak dengan hadis ini? Percaya. Percaya seyakin-yakinnya. Tapi lo orang berakal lo. Lo orang sedilipok-lipok nakal. Akalmu akal yang cetek. Masukkan ke hatimu mempercayainya. Kalinya adalah karena ini adalah sabda Nabi. Alaihi salatu wassalam. Yang gak masuk akal maksudnya apa pak? Kalau sudah ditentukan surga dan nerakanya, lah buat apa kita beramal? Ini yang kadang muncul di benak kita. Dengan mendengarkan hadis ini, muncul di benak-benak kita. Kalau memang tempat kita sudah ditentukan surga atau di neraka, lah buat apa kita beramal? Ini betul, Pak? Ini betul? Itu sudah ditanyakan kepada Nabi. oleh sahabat beliau. Alhamdulillah. Sudah ditanyakan. Sehingga sudah ada jawabannya. Nabi kita mengatakan, tidak seorang pun di antara kalian kecuali telah ditentukan tempat tinggalnya. Dia masuk surga atau dia masuk neraka. Sudah ditentukan hal itu. Tiba-tiba muncul spontanitas. Sahabat bertanya kepada beliau, ala ya Rasulullah, ala natakil ala kitabina wa natrukul amal? Kalau demikian ya Rasulullah, bukankah lebih baik kita bersandar kepada takdir kita apa? Dan kita tidak perlu beramal. Tinggalkan aja amalan itu. Tidak perlu kita beramal. Oh, sudah ada ketentuannya di sana kok. Ngapain beramal? Gimana Pak? Hah? Kamu, saya tentukan sukses. Ya? Ya. Sudah, enggak usah kerja. Sudah ada ketentuannya sukses. Ngapain kerja? Gimana Pak? Hah? Saya tentukan kamu kaya. Umpamanya ada orang mengatakan kalimat itu. Panjenengan, saya tentukan kamu 2019 kaya. Sekarang lagi banyak 2019 akan ganti apa? Ganti nasib. Kamu kaya. Kalau dia kayak gitu ya sudah sireng-sireng lah. Nunggu baik kapan suki ya. Yang penting tahun 2019. Bukankah seperti itu kaum muslimin kalau sudah ditentukan? Sahabat bertanya kepada Nabi seperti itu. Ya Rasulullah, kalau sudah ditentukan surga dan nerakanya, lah buat apa kita beramal? Kita tinggalkan aja beramal ini. Nunggu takdirku apa ya? Apa ya? Nunggu terus pokoknya kok. Jebule apa engkau nangkana? Ngerti jebule apa Pak? Apa bahasa Indonesia jebule? Tiba-tiba apa di sana nanti? Nunggu baik nunggu. Orang sang apa-apa. Hakadha kaum muslimin. Pemikiran yang muncul. Yang kemudian buat apa syariat dibikin kalau demikian? Pung ada ketentuannya masing-masing kok surga neraka. Ini yang muncul berikutnya. Dan ini syubhat yang paling parah. Yang muncul dari kalangan kaum jahiliyah. Nabi menjawab. Jawaban beliau. I'malu. Wahai para sahabatku, beramallah kalian. Fakullun muyassarun lima khuliqulahu. Karena setiap orang akan dimudahkan kemana dia akan diciptakan. Beramallah. Semua orang akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan kemana dia diciptakan. Maknanya, kalau dia diciptakan, ditakdirkan sebagai ahlul jannah, maka Allah akan mudahkan bagi dia beramal perbuatan ahlul jannah. Beribadah, beramal saleh, bersedekah, taklim memahami agama dengan baik dan benar. Beramallah kamu. Kenapa? Kita tidak tahu takdir kita apa. Tetapi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk beramal. Berusaha. Bahasa lainnya. Takdirku surga peneraka. Udah urusanmu. Si penting kau siki. Berusaha. Maknanya apakah bisa merubah ketetapan. Kalau kita berusaha. Muncul pertanyaan itu. Ya betul Pak? Jawabannya bukan urusanmu. Takdir itu gaib. Gak ada orang yang tahu nasib yang akan datang kaya atau miskin. Sekarang ini berusahalah kamu bekerja, berdagang, engkau berini, engkau beritu. Engkau tidak tahu nasibmu akan kaya tahun 2050. Umpamanya, waktu teman 2050. Bisa kaya engkau selama engkau berusaha. Allah mentakdirkanmu kaya. Kamu tidak tahu takdirmu kaya. Hakadha kaum muslimin. Yang ada di benak kita. Aku kepengen sugi. Takdirku sugi apa orang ya? Buh. Bisa nunggu bahas yang penting. Jack, turu baik, aja kerja, aja usaha, disengi bisnis menang baik, aku ngenteni takdir. Dibenarkah tidak, Pak? Dibenarkah tidak? Tidak, kaum muslimin. Mana mungkin orang akan menerima pemikiran dia seperti itu? Kamu kepengen punya anak? Iya, saya pengen punya anak banget, masya Allah. Bisa tidak? Dan kau pengen nunggu takdir ku apa? Mesti ditentukan di sana kok. Lanjut dengan tesi bujang kepengen dia anak. Ngetehi takdir. Dan si keprit pun. Dan kok kan sudah ditentukan. Kalau memang saya punya anak, ya takdirku punya anak. Kalau enggak, ya enggak. Tinggalkan beramal, tunggu takdirku. Ini tidak diterima oleh manusia siapapun. Urusan punya anak dan tidaknya, wallahu a'lam. Yang penting kita beristri dan berusaha. Hakada kaum muslimin. Demikian pula dengan urusan surga neraka, kita yakin. Sudah ditentukan. Dan kita diberitahukan kalau mau surga begini caranya. Kalau kamu mau selamat dari neraka begini caranya. Kok kamu kemudian jagong tok enteni mati. Oleh takdirku apa? Mbunangkan naik surga ya bejaku. Naik neraka ya nasibku. Apa seperti itu? Ada sevi dungu yang seperti ini. Hakada kaum muslimin. Tidak seorang pun membenarkan sikap dia. Dengan alasan menunggu takdir. Kemudian tidak berusaha. Hakada kaum muslimin. Sehingga tidaklah bertentangan beriman kepada takdir. Dengan mengimani adanya apa? Syariat. Masih ada waktu? Masya Allah. Tinggal sedikit. Tinggal sedikit. Kemudian Rasul alaihissalatu wassalam menyebutkan ayat Al-Quran. Yang di dalam kesempatan itu. Yang membingungkan tadi. Takdir atau berusaha. Beramal padahal sudah ditakdirkan. Bagaimanakah ini? Allah turunkan ayat Al-Quran dalam perkara ini. Allah berfirman. Fa'amma man a'ta wattaqa. وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. Adapun orang yang memberi, bersedekah, berinfak, berbagi, wattaqa, dan dia bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, meyakini kebenaran syariatnya, وصدق بالحسنى, dan dia yakin adanya surga, maka kami akan mudahkan bagi dia jalan kepada kebaikan. Ya kaum muslimin, siapa yang beriman, siapa yang beramal saleh, mengharapkan surga, kami akan mudahkan bagi dia menuju surga. Sehingga urusan kita, mari beramal. Urusan kita, mari berusaha, beramal saleh, berilmu, beramal, berilmu, beramal, akan dimudahkan kemana kita diciptakan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kita, walhamdulillah, mendapatkan kemudahan berilmu sampai hari ini. Masih banyak mereka-mereka yang muslimin, tetapi tidak bisa memahami perkara tauhid wa sunnah. Apalagi bab yang jelimet seperti ini. Mumet. Tapi walhamdulillah Allah mudahkan kita bisa memahami dengan seksama, pelan demi pelan terus. Yang penting mendengarkan, konsentrasi aja ngantuk, apa maling ngobrol. Kita ini susah memahamkannya. Saya sendiri khawatir, bukan hadirin tidak bisa paham. Saya kalau lagi ngajar, ini pembahasan sulit, ini rumit. Itu karena apa? Kita lagi cari bagaimana caranya memahamkan. Ini satu hal yang berbahaya. Tapi kalau hadirin kau bisa paham, alhamdulillah. Tidak ada yang lebih nikmat daripada bisa memahamkan kepada hadirin. Itu sudah sebagai pelipur lara kalau seandainya ada laranya. Itu sebagai pembuang lelah ketika hadirin bisa paham. Walhamdulillah hal yang susah. Tapi walhamdulillah mudah-mudahan mendapatkan pahala yang besar dan mudahkan kita masuk dalam surga-Nya. Yang terakhir dari kaum muslimin, saya tidak mau memberatkan antum, walaupun ada beberapa pembahasan. Yang terakhir kata beliau, Allah berfirman dalam ayat setelahnya, wa amma man baghila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, yang dia tidak mau beriman kepada Allah karena dia merasa dirinya sudah cukup, tidak mau taat kepada Allah, tidak mau bertakwa kepada Allah, dan dia tidak percaya adanya surga, artinya dia berbuat dosa, berbuat kemaksiatan, berbuat kemungkaran, maka kami pun akan mudahkan dia untuk menuju jalan ke neraka. Kamu milih itu dengan alasan gawe mlebu neraka. Dijonjon dengan dunia, dikasih fasilitas untuk berbuat dosa. Dimudahkan bagi dia karepmu neraka yang ngono. Silakan. Allah akan mudahkan bagi dia jalan menuju ke neraka. Urusan kita ayat ini ekonomi. Sehingga iman kepada takdir tidak melemahkan etos kerja. Iman kepada takdir tidak melemahkan kita untuk berusaha. Tidak. Tidak berarti saya beriman. Saya telah ditentukan di surga atau di neraka. Kemudian dengan itu saya lemah dalam beribadah. Karena nunggu saja takdirku apa. Salah. Salah seperti itu. Bahkan beriman kepada takdir, saya yakin telah ditentukan di sana surga atau neraka. Sesuai dengan nas yang ada. Tetapi walhamdulillah, itu disembunyikan oleh Allah. Kita diberi akal sehat untuk memalah dan memilih mana yang menguntungkan, mana yang merugikan. Diberi syariat, diutusnya Rasul. Kita menjadi bisa beramal, ya Allah, semoga Engkau takdirkan kami masuk dalam surga-Mu. Dan kita berlindung kepada Allah dari api neraka. Dan diberikan satu doa, Allahumma inni as'alukal jannah wa'udhu bika minan nar. Ya Allah, aku memohon kepadamu surga. Dan aku meminta perlindungan kepadamu dari neraka. Man qala thalathan, siapa yang mengucapkan doa ini 3 kali. Maka surga akan mengatakan, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Neraka akan mengatakan, Allahumma ajirhu minan nar. Ya Allah, lindungi dia dari api neraka. Mari kita manfaatkan kesempatan emas ini untuk kita bisa meraih kebaikan dari Allah, ditakdirkan sebagai ahli jannah dan diselamatkan dari an-nar. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Jazakumullah khairan. Saya berterima kasih sekali ke hadirin atas husni sima'ikum, atas baiknya dan memperhatikan pelajaran. Karena memang saya tidak bisa memahamkan hadirin kalau hadirin tidak baik-baik dalam memperhatikan. Sehingga timbal baik, timbal balik. Saya menyampaikan ilmu, berusaha bagaimana caranya memahamkan. Antum pun datang ke sini sungguh-sungguh dalam talabul ilmi dengan menumpahkan perhatiannya. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Tidak mungkin saya bisa memahamkan kalau antum main-main, kelewean baik, ngomong baik, cerita dagangan, mending mandek bali bayar. Bisa dipahami hadirin? Walhamdulillah. Inilah ta'lim kita. Yang tidak hanya ngomong bla bla bla bla tanpa adanya dasar. Ta'lim kita merucut-merucut sesuatu yang sangat susah dan susah. Tetapi alhamdulillah pada ujungnya, semoga Allah memudahkan kita dalam memahaminya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semuanya. Lebih dan kurang ilmu maaf. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.